Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Jaksa Agung melantik dua Jaksa Agung muda baru, yang keduanya sebelumnya sempat memiliki track record bermasalah dan dicopot dari jabatannya karena dugaan penyimpangan. Jaksa Agung mengatakan, pencopotan dulu adalah temporary karena dalam rangka penyidikan, yang setelah itu keduanya ditemukan tidak bersalah dan direhabilitasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat hukum sekaligus wakil ketua setara institut, Bonar Tigor Naipospos. Pak Tigor, apa komentar Anda? Ya, pertanyaan pertama adalah, apakah tidak ada staff lain ya, atau jaksa lain yang mempunyai kemampuan yang sama ya? Seakan-akan bahwa posisi jaksa muda itu hanya bisa diisi oleh beberapa orang saja gitu kan. Kedua, sebetulnya kan kalau sudah pernah dipertanyakan kredibilitasnya, meskipun kemudian dikelirkan, itu kan sebuah catatan tersendiri ya. Untuk mengurangi posisi jaksa muda itu kan agak gampang gitu loh. Usulan dari dulu sebetulnya kan kejaksaan itu dimungkinkan juga, bukan hanya tiga jaksa agung, tapi jaksa muda itu untuk rekrut dari non-karir gitu ya. Supaya memang kejaksaan ini bisa lebih baik. Apakah ada indikasi unsur politik di dalamnya, Pak? Itu kan hampir di setiap departemen ya, selalu diwarnai semacam itu gitu loh. Siapa yang lebih dekat dengan pimpinan kemudian ditempatkan pada posisi-posisi strategis, itu bukan rahasia lagi. Kepada Jaksa Agung kita sekarang ini, apakah memang ada semacam persekongkolan dengan dua orang yang diangkatnya itu? Lalu, tindak lanjut apa Pak yang bisa dilakukan terkait pelantikan dua Jaksa Agung muda baru ini? Ya, seharusnya Komisi Kejaksaan itu melihat masalah ini, gitu loh. Kemudian mempertanyakan kriterianya, gitu loh. Jadi, Komisi Kejaksaan juga harus bertindak dong sebagai pengawas kejaksaan ya. Apa yang mereka lakukan selama ini itu juga kita tidak pernah dengar kan, ke publik kan. Harus lebih bergigi lagi. Anda bisa tahu, dibanding Kompolnas saja ya kan, Komisi Kejaksaan ini sama sekali tidak terdengar kerjanya gitu loh. Mempertanyakan kok dua orang jaksa pernah bermasalah pun yang menjadi jaksa muda, ini kan pertanyaan besar ya. Ya, pemerintah ini kan pengennya semua bersifat adem ayem aja gitu ya. Apalagi itu kasus-kasus besar ya. Ini kan sama sekali tidak pernah terlihat nih prestasinya dari kejaksaan ya. Kasus-kasus korupsi sudah jelas KPK sekarang. Jaksa tinggal menunggu bola saja. Ya, jaksa yang sekarang ini terlalu bersikap hati-hati lah Mas Rian ini ya. Terakhir Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan dunia peradilan di Indonesia ke depannya? Apakah optimis bisa menjadi lebih baik? Agak kurang ya, apalagi karena kemudian pengawasan internal, pengawasan publik itu kurang ditingkatkan ya. Jadi aparat penegak hukum memang performa yang buruk ya. Tapi ini bukan hanya kejaksaan sebetulnya, tapi juga kepolisian, bahkan juga Mahkamah Agung. Ya. Kan ini kan banyak skandal-skandal ya. Inilah makanya pengawasan internal dan pengawasan publik harus lebih ditingkatkan lagi, bahkan harus mempunyai akses ke sana. Demikian pengamat hukum sekaligus wakil ketua setara institut, Bonar Tigor Naipospos. Saya Wendy Lim.